Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat kau turun tangan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Ku ajak percaya. Aku katakan aku percaya.